indi li Musa mi'atu dirhamin. Sumarama qala indi li Musa mi'atu dirhamin. Sa'atu wa ais baikum al-yawm al-yawma li asrifati hal wajaitun awla. Wallahi ba'dun wa ba'dun. Kultu fasil qal al-asrifah alati tasjiluha jaitun tuba' walati tasjiluha rati'un la tuba'. Kulturahu lima dalat taja'alunaha wahidatan kullaha tayyibatan min ajli'an tuba'. Qal haka zakila lana summa ba'da zalika qala illa asratan. Fa'inahu yalzamu mi'atun birarmi min kaunil makan wahidan. Lakinahu fasara bikalamin ajnabiyin falam yasiha al-istisna'u. Amma idza kana al-faslu fi ghairi kalamin ajnabiyyin fa inna la ba'sa bihi. Wa dhahir al-kalam al-mu'allif annahu yu'athiru walau kana muttasilan bil kalami. Wa sahih anna la ba'sa bihi. Wa dalil ala dhalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma khataba an-nasa fi yaumil fathi wa akhbara anna makkata haramun wa anna la yukhtalafu laha wa la yu'badu syauquha qala al-Abbas ila idkhir ya Rasulullah fa innahu li buyutihim wa qainihim faqala sallallahu alaihi wasallam ila idkhir fa hadha istisna'un munfasilun lakinnahu fusila bi kalamin lam yakhud anil mawdu'i fa sahihu anna mithla hadha la yadurru wa 'ala kalamil mu'allif yakunu darran fayakunu yukharitu al-hadisa man qala biqaulil mu'allifi. Ya, berikut ini adalah syarat-syarat istisna. Yang pertama adalah ayakuna, hendaknya istisna itu dari orang yang mengucapkan kalimat umum. Artinya yang kalimat umum dan kalimat istisna-nya itu satu orang. Ayakun al-mustasna wal-mustasna minhu min wahid. Artinya mustasna dan mustasna minhu berasal dari satu orang. Ay saudara keduanya, yaitu mustasna dan mustasna minhu, muncul min wahidin dari satu orang. Falau qala qa'il, seandainya ada orang yang mengatakan, zaujati, semua istriku itu saya talak. Saya punya istri empat, saya mengatakan semua istriku itu tertalak. Wa indau, dan di dekatnya itu ada anak-anaknya. Kemudian salah seorang anak mengatakan ila ummi, semuanya tertalak kecuali ibuku. Maka istisna ini tidak sah. Karena apa? Karena beda orang. Walaukan akolahu mutasilan filhali, meskipun orang tersebut, anak si anak tersebut mengucapkannya mutasilan bersambung dengan ucapan bapaknya filhali seketika. Begitu bapaknya ngomong langsung dia tambahi. Karena beda orang, maka ini tidak sah istisnanya. Di anak karena dipersyaratkan tidaknya mustasna dan mustasna minhu min mutakalim wahid dari satu orang yang sama. Syarat yang kedua, bagaimana kata mu'alif, yaitu tidak munfasil, tidak terpisah. Artinya kalimat mustasna dan mustasna minhu itu bersambung. Contoh, seandainya ada orang mengatakan ing dili fulanin mi'atu dirhamin, aku punya uang 100 dirham untuk si A. Summa sakata, kemudian dia diam. Kemudian sesudah sa'atin au sa'ataini, setelah 1 jam berlalu atau 2 jam berlalu, baru kemudian dia mengatakan illa asratan. Ya, saya mau ngasih uang 100 ribu sama si A. Saya punya uang 100 ribu yang mau tak kasihkan sama si A. Habis itu kemudian diam. Setelah 2 jam baru ngomong kecuali 10 ribu. Maka apa? Fa'innahu yalzamu mi'atun kamilatun, maka dia harus mengasihkan sama si A tetap utuh 100 ribu 100 dirham. Karena apa? Karena istisna dia ini istisna yang tidak sah. karena munfasil, karena 2 jam baru kemudian dikasih istitsna, kecuali 10.000. Karena hadal istisna lah ya, karena ini ada istisna yang tidak sah, karena ini munfasil terpisah. Seandainya dalam mengatakan indil musa mi'atu dirhamin, saya punya uang 100.000, 100 dirham yang mau tak kasihkan sama Pak Musa. Nah, maka dia mengatakan saya punya uang 100.000 untuk Musa. Kemudian terjadilah dialog, dialog tentang soal tuhu, kemudian aku bertanya kepada orang tersebut, wa asbaikum, bagaimanakah ini bisnisnya hari ini, ya asri toh bisnis kasetnya hari ini, hal wajib Allah, gimana bisnis kasetnya, bagus apa enggak? Maka kemudian dia mengatakan, wallahi ba'dun ba'dun, ya ada yang bagus dan ada yang tidak bagus, sebagian bagus, sebagian tidak bagus. Kultu fasil, tolong jelaskan apa maksudnya, kok bakdun-bakdun itu gimana maksudnya. Oh, kemudian dia jelaskan, ya asrita ala titah jula jayid, kaset yang rekamannya bagus ya bisa laku terjual, yang rekamannya rodi, rekamannya jelek ya latuba, enggak laku terjual. Loh, lima salah taja'alunaha wahidatan, kenapa kok enggak dibikin bagus semua, kullaha taibatan, semua rekamannya bagus kan bisa, itu kan tinggal dibikin min ajli antuba supaya bisa terjual semua. Ya, qal hakadza kilala. Ya ini ya demikian laporan yang sampai sama saya. Saya enggak ya cuma karena bos saya cuma terima laporan, laporannya demikian dan demikian. Suma ba'da dzalika, setelah ngobrol panjang lebar tentang kaset, baru kemudian ngasih istisna. Saya punya uang 100.000 untuk Pak Musa. Baru kemudian dia kemudian mengatakan illa asrata, kecuali 10.000. Setelah ngobrol 15 menit masalah kaset. Makanya apa? Istisnanya tidak bersambung. Maka jika istisnanya tidak bersambung, fa'inau yalzamu mi'aton, maka tetap harus dia harus ngasih sama Pak Musa, tetap harus 100.000. Birohmi, meskipun min kaunil makani wahidan, meskipun tempatnya sama, akan tapi dia telah memisah, telah mengasih jeda di kalamin ajnabiyyin, dengan kata-kata yang tidak ada sangkut pautnya dengan istisnanya, mustasna minhunya. Oleh karena itu istisnanya tidak sah. Adapun jika kan al-faslu, jika jedanya itu adalah di ghairi kalamin ajnabiyyin, tidak atau bukan dengan pembicaraan yang lain, fa inna la ba'sa bihi, maka pendapatnya Sulaiman itu hukumnya boleh-boleh saja. Ya, jika ada jeda, namun jedanya itu adalah kalimat yang sejenis dengan mustasna minhu, artinya tidak ajnabi, maka itu diperbolehkan. Meskipun zahir perkataan mu'alif anau yu'asiru, ada jeda, meskipun kalimatnya itu sejenis, itu yu'asir tetap berpengaruh. Walau karena mutasilan bil kalam, meskipun bersambung dengan kalimat, meskipun kalam yang bukan ajnabi itu bersambung dengan kalimat, yaitu mustasna minhunya. Ini kalau kemudian mu'alif, persyaratannya pokoknya tidak ada jeda, tanpa terkecuali secara mutlak. Itu kalau mu'alif. Akan tapi pendapat yang dirujukkan oleh Syaikh Utsaimin, ya, dilihat dulu apa jedanya. Jika jedanya antara istisna dan mustasna minhu itu jedanya kalimat sejenis dengan mustasna minhu, maka boleh. Tapi kalau jeda itu tidak sejenis dengan kalimat mustasna minhu, maka tidak diperbolehkan. Contoh yang tidak sejenis tadi kan bicarakan, kan aslinya kalimatnya kan masalah sedekah, ngasih uang sama Pak Musa 100 ribu. Habis itu dilanjutkan dengan jedanya membicarakan pembicaraan tentang bisnis kaset. Kan gak sejenis dengan uang, gak ada sangkut pautnya dengan 100 ribu yang mau diberikan sama Pak Musa. Itu berarti namanya kalam ajnabi, tidak sejenis. Akan tapi jika kalamnya sejenis maka diperbolehkan. Masahi anaulah ba'dabi, pendapat yang benar kalau kalimatnya sejenis itu boleh. Dalilnya hadis tatkala Nabi SAW berkhutbah di hadapan banyak orang fi amil fathi, pada saat Fathul Mekah, dan Nabi mengkabarkan, menginformasikan bahwa Mekah itu adalah tanah haram, liqtala qolaha, ya, rumputnya tidak boleh dicabut, walayudadu syaukuha, syauk sampai apa, rumput berdurinya itu layuqtala, tidak boleh dipotong. Maka kemudian Abbas mengatakan, ya Rasul, illa idkhir, ya Rasulullah, wa Rasul, kecuali rumput idkhir, fa'inau libuyudihim wa fa'inihim. Maka sesungguhnya rumput idkhir itu ada libuyudihim, itu bermanfaat diambil oleh penduduk Mekah, libuyudihim, untuk keperluan rumah mereka, wa liqainihim, dan untuk kemudian menghias rumah mereka. Ini bermanfaat. Oleh penduduk Mekah sudah biasa di nyari rumput idkhir untuk kemudian keperluan ya masalah rumah. Maka kemudian Nabi mengatakan illa idkhir. Nah, illa idkhir itu istisnanya kan munfasil. Munfasil dengan ucapan Abbas, akan tapi ucapan Abbas itu masih sejenis dengan mustasna minhu. Apa kataan Nabi la yuhtala qolaha wa la yudadu syauquha? Apa kataan Abbas masih sejenis. Maka meskipun ada jeda, namun maka jedanya bukan kalam ajnabi. Hadza istisna'un munfasil, maka ini adalah pengecualian yang terpisah, berjeda. Akan tapi fusila dipisah dengan bikalamin, dengan kalimat lam yakut anil maudu, yang tidak keluar dari tema pembicaraan. Maka fahim, maka pendapat yang kuat semisal hal seperti ini layak dulu, tidak masalah. Meskipun menurut pendapat malik itu doron, ini masalah. Fakaifa yukharisu al-haditha man qala biqalil mu'alif. Lalu bagaimanakah yukharis al-hadith, membebaskan hadis menurut orang yang berpendapat dengan pendapatnya mu'alif. Karena seandainya adalah kita pakai pendapatnya mu'alif, ini kita pakai pendapatnya mu'alif, bahasanya apa? Kalau bisa itu tidak istisna. Istisnanya tidak boleh. Nah, kalau seandainya kita pakai pendapatnya mu'alif seperti ini, lalu gimana komentar untuk hadis tadi ila idkhir? Kan hadis yang mungkin ditolak kan, padahal ila, pakai ila. Nah, lalu gimana kita memahami perkataan nabi ila idkhir? Itu gimana seandainya kita berpendapat dengan pendapatnya mu'alif, yaitu kalau ada jeda apapun, baik jedanya itu kalam ajnabi atau tidak ajnabi, sejenis ataupun tidak sejenis, maka istisnanya batal. Maka jawabannya yukharijunahu ala ana hadha yukharijunahu ala ana hadha laisa taksiton walakinahu naskhun, yakni anal hukma nusikho fima ustusnia. Walaysa hadha min babi taksisi wal khilaf al-an yusbihu ayakuna lafdiyan amal hukmu fasabidun lakinana nakul hadha laysa lakinana nakul hadha laysa binaskhin liana naskha labudda ayakuna bidalilin munfasirin wa hadza la yumkinu infisaluhu li anna hadza mustatsnan wal mustatsna minhu idza qulna bi anna naskhun sara ghairu mawjudin wa naqulu ma'nahu ila idkhir mawal istisna minhu wa sawab anna hadza istisna'un wa anna la yadru al faslu bima yata'allaq bil mawdu'i. Kalau menurut ulama yang berpendapat dengan pendapat mu'alif yukharijunahu, maka mereka mengatasi hadis ila idkhir itu dengan mengatakan bahasanya hadis ila idkhir ini laisa taksisan, itu bukan taksis, walakinah naskhun, akan tapi penghapusan hukum. Artinya mereka mengatakan bahasanya hukum itu nusikha sudah dihapus fima ustusnya dengan istisna tersebut, dan ini bukan bab, bukan masalah tarsis. Namun wal khilaf, dan perselisihan tentang hal ini al-an sekarang lebih mirip-miripnya itu perselisihan lafzi, perselisihan istilah saja. Karena apa? Karena hukum itu fasabitun tetap ya, idkhir itu dikecualikan. Jadi mereka mengatakan ini nasakh bukan taksis menurut yang berpendapat dengan pendapatnya mu'alik. Namun kan intinya sama, intinya ada pengecualian untuk idkhir, gitu kan? Intinya kan di situ. Yang satu bilang ini taksis dengan istisna, yang kedua mengatakan ini nasakh. Intinya sama. Oleh karena itu kata beliau, khilaf tentang hal ini kayaknya cuma khilaf lafzi saja, khilaf istilah. Yang satu nyebut ini, yang satu menamai dengan ini, yang satu menamai dengan ini, namun hakikatnya sama. Lakinana nasul, akan tapi kalau kami mengatakan ini tidak nasakh, ini taksir dengan istisna, karena yang namanya nasakh labudda harus dalil menghapusnya itu dalil yang terpisah, dalil yang lain. Itu ciri nasakh. Ciri nasakh itu dalilnya harus lain. Ini ada dalil ya, ada kemudian dalil yang dahulu dan ada dalil belakangan. Ya. Ada dalil dahulu dan ada dalil belakangan. Artinya dalilnya itu berbeda. Dalil untuk menasakh bukan dalil mansukh. Wadala yamkun infisaluhu, sedangkan hadis di atas enggak mungkin kita pisah. Ila idkhir itu kita jadikan hadis tersendiri kan enggak bisa. Karena ini adalah istisna. Wa mustatsna minhu idza qulna bi anna naskhun, dan mustatsna minhu jika kita katakan ini adalah nasakh, maka mustatsna minhunya tidak ada. Dan kita katakan maknanya kecuali idzir, dan apa istisnanya? Tidak ada. Beliau membantah pendapat yang mengatakan ya, kalau disebut nasakh itu tetap, meskipun sebenarnya hakikatnya perselisihan istilah, akan tapi beliau tidak menerima. Al-Imam Muslimin tidak menerima kalau itu disebut nasakh, ila idkhir itu disebut nasakh. Beliau menyampaikan dua alasan. Alasan yang pertama, yang namanya nasakh itu harus bidalilin munfasilin. Itu alasan pertama. Dan ini gak bisa dipisah, gak bisa kita pecah, ini gak bisa. Dalilnya satu kok. Alasan yang kedua, ila idkhir itu kan ada harful istisna, ya. Kalau kita katakan ini naskhun, ila idkhir itu naskhun, itu mustatsna minhunya mana coba? Masa orang bikin kalimat ila idkhir tanpa mustatsna minhu? Ila idkhir itu kan mustatsna. Dan kalau mustatsna itu dalam bahasa Arab ya harus ada mustatsna minhu, ya. Enggak ada istisna, enggak ada mustatsna tanpa mustatsna minhu. Yang depan sebelum ila itu namanya mustatsna minhu, sesudah ila namanya mustatsna. Mana coba mustatsna minhunya? Kalau itu dianggap terpisah, ya, supaya bisa disebut nasr, ikhir itu kita anggap sebagai kalimat tersendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan layuk talakolaha walayuk badu syaukuha. Kalau demikian kita bertanya-tanya, kita bertanya-tanya mustasna minhunya mana, siapanya mustasna minhunya tidak ada. Fa'ok ghairu mawjud, mustasna minhunya tidak ada. Nah, oleh karena itu, mengingat dua alasan tersebut, as-sawab anna hadza istisna, maka yang tepat agar kita katakan ini adalah istisna bukan naskhun, dengan dua pertimbangan di atas. Wa anna la yadurru, dan tidaklah masalah al-fasl adanya jeda dengan kalimat asal ya ta'ala berkaitan bil mawdu, dengan pembahasan. Fa in kila qala sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziratil qubur ala fazuruha fa inna tudzakkirul akhirah tanasikh huna dalilun muttasilun. Ajab anna nahya an ziratiha sabiqun wa dha ikhbaran an nasikh faqat idan sartuhu ala yuramun fasilan wal infisalu tabayyana lana bi takrir annaha naw'ani asukutu ma'atu lil fasli ayu tabikala min mustaqilin la ala la ala qatalahu bil istisna'i fa hadza aidan munfasilun fala yasufi al istisna'u asyartu asalitu. Ya, jika ada orang yang bertanya, ada hadis Nabi dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang berziarah kalian, ziarahlah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Nah, maka kemudian ada orang yang bertanya, maka nasikh dan mansukh duna dalilun muttasikh. Kan kamu tadi bilang nasikh itu syaratnya dalilnya itu harus munfasil, dalil nasikh itu bukan dalil mansukh. Nah, dalam hadis tentang larangan ziarah kubur, kemudian perintah untuk boleh ziarah kubur, ini kan nasikh sama mansukhnya itu kan dalilun muttasikh, dalilnya kan bersambung. Dalil larangannya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, itu dalil mansukhnya. Dalil nasakhnya ala fazuruha fa inna tuzakirmul akhirah, mansukh dan nasakhnya satu tempat. Gimana? Maka jawabannya, kata Alim al-Husaymin, jawabannya larangan tentang ziarah kubur itu sabikun di hadis yang lain, enggak ada di hadis ini. Sedangkan hadis ini cuma menceritakan adana naskun fakat saja. Jadi hadis ini hadis nasikh tok, enggak ada mansukhnya. Jadi ketika belum mau menasikh, belum menjelaskan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ketika memenasir, menasir, beliau mengatakan, nah, dulu memang ada larangan ziarah kubur, supaya orang itu enggak, dan kacau. Kalau beliau, beliau kemudian tiba-tiba, silakan kalian ziarah kubur, itu kan lebih, istilahnya kalau sudah ditegaskan dulu tak larang, sekarang tak bolehkan, kan lebih jelas kalau itu nasakhnya. Itu jika demikian, maka syarat istisna ala yura munfasilan tidak terpisah. Dan terpisah tabayyana lana bi takrir, jelas bagi kita dengan penelitian ada dua jenis. Pertama as-sukut, diam ma'tulil fasli dengan jeda yang lama. Yang kedua mendatangkan di kalamin mustaqil kalimat yang berdiri sendiri yang tidak ada hubungannya dengan istisna. Maka ini juga terpisah dan sehingga istisnanya tidak sah. Kemudian berikutnya, persyaratan berikutnya adalah bagaimana perkataan mu'alif walam yakun mustahikan lima wala, tidak menghabiskan mustasna minhu. Mustasna dipersyaratkan tidak boleh menghabiskan mustasna minhu, yakni yusaratu aydan ala yakun al mustasna mustahikan lima wala waladhi wala huwa mustasna minhu, yakni yusaratu ala yakun al mustasna mustahikan lil mustasna minhu fa'inkana mustahikan lam yasiha. Misalnya indilin fulanin mi'atan illa mi'atan la yasihu. Lianal istisna'a al'an rafa'a al-hukma kullahu anil mustasna minhu. Fahada la yasihu. Wadahiru kalamil mu'alif ana idha lam yastarigu soha walaukan al-mustasna aksar min nisfil mustasna minhu. Misaluhu ingdi lahu mi'atu dirhamin ilah samanina dirhaman. Al'an mustasna samanina min mi'atin aksar min nisfi. Fa'ala kalamil mu'alif yakunu al-istisna'u sahihan. Pokoknya batul ulama yustaratu ala yazidan mustasna ala nisfil mustasna minhu. Fa'inzada fawa batil fa'ala hadara'i idha kultu ingdi lahu mi'atun ila samanin yalazamuni mi'atun li'annahu la yumkinu ayatajawaza al-mustasna aksar min nisfil mustasna minhu. Walakin as-sahihah maqala al-mu'alif walakin aqalu bisihati qalu inna hadal istisna'a fara min rajulin akilin fawajab ayu' tabara. Walladina qalu inna la yasihu qalu li'ana lughata al-arabiyata la ta'ti fi misli hadha tahkifi wa khilaful balagati taqul indi lahu mi'atan ila samanin dimada lam taqul indi lahu isruna dirhaman. Fayuqal wa inkana hadha laysa fasihan fi lughata al-arabiyati fa inna ja'izun li'ana idha jaza indi lahu mi'atan ila isrin jasa ingdilahu mi'atan ila samanin walafaqa min haythu labdi atau min haythu labdu fasawabu anna yajuzul istisna walaukan al-mustasna aksar min nismil mustasna minhu. Ini persyaratan yang ketiga, itu tidak menghabiskan yang sebelumnya. Artinya yustar atau aidan juga dipersyaratkan, mustasna itu tidak menghabiskan yang sebelumnya, dan yang sebelumnya itu apa? Mustasna minhu. Maka dengan kata lain dipersyaratkan mustasna itu tidak menghabiskan mustasna minhu. Jika mustasna kok mustarikon menghabiskan mustasna minhu, maka lam yasihah, maka istisnanya tidak sah. Contoh, ingdi li fulanin mi'atun, saya mau infak ngasihkan pada si A itu 100 ribu. Ilami asan kecuali 100 ribu, enggak jadi maksudnya. Maka apa? Maka istisnanya tidak sah. Jika istisnanya tidak sah, gimana? Mustasna minhu tetap berlaku. Karena istisna yang tidak sah yang mana? Ilami atanya itu yang enggak sah. Bukan kalimat totalnya. Ilami atanya itu 100, itu yang enggak sah. Maka berarti gimana kalau istisnanya enggak sah? Maka mustasna minhu wajib dipenuhi. Maka dia wajib ngasihkan sama si A 100 ribu. Kenapa tidak sah? Karena istisna sekarang itu menghilangkan hukum secara total dari mustasna minhu, dan ini tidak boleh. Kalau mu'alif mempersahatkan cuma tidak menghabiskan mustasna minhu, maka dohir perkataan mu'alif jika tidak menghabiskan mustasna minhu maka soha, maka sah-sah saja meskipun mustasna ternyata lebih dari separuh mustasna minhu. Nah, ini ada pembahasan berikutnya, gimana kalau mustasna itu lebih dari separuh. Ya, saya mau infak 100 ribu kecuali 90 ribu. Kecuali 90 ribu, lebih dari 50 ribu, lebih dari separuh. Maka menurut pendapat mu'alif itu boleh, karena beliau cuma mempersyaratkan lam yakun mustahikon, asal tidak menghabiskan. Menurut mu'alif itu boleh. Namun menurut ulama yang lain tidak boleh. Contohnya, indilahu mi'atu dirhamin, saya mau sedekah untuk dia 100 dirham kecuali 80 dirham. Mustasna yaitu 80 dari 100 itu berarti lebih dari separuh. menurut pendapat mu'alif, maka istisna seperti ini itu sahihan, sah-sah saja. Akan tapi ada ulama yang mengatakan dipersyaratkan mustasna itu tidak lebih dari separuh mustasna minhu. Jika lebih fa'a batilun, maka istisnanya itu tidak sah. Maka berdasarkan pendapat ini, jika saya mengatakan saya punya 100 ribu kecuali 80 ribu, maka saya wajib indilahu, saya mau sedekah untuk dia 100 ribu kecuali 80 ribu, karena ilah samanin itu dianggap tidak sah karena lebih dari separuh ya lezamuni, maka saya wajib, saya harus ngasih orang si A tersebut tetap 100. Kenapa harus tetap 100? Karena istisnanya tidak sah. Beliau mengatakan li anahu layumki, tidak mungkin kok mustasna itu lebih dari aksar minis fil mustasna minhu, lebih dari separuh mustasna minhu. Itu pendapat ba'dul ulama. Mana yang rajih? Lakin as-sahih, sebaiknya pendapat yang kuat itu kata Syaikh Utsaimin, ada pendapatnya mu'alif. Ya, pendapatnya mu'alif itu yang lebih kuat. Alasannya adalah, dan ulama-ulama yang mengatakan bisihah, kalau istisna yang lebih dari separuh itu sah, mereka mengatakan inaha dan istisna'a, ya istisna seperti ini muncul dari rojulin akilin, seorang yang berakal, maka wajib ayyuk tabarro diterima. Sedangkan ulama yang mengatakan istisna yang lebih dari separuh itu tidak sah, mereka mengatakan karena bahasa Arab itu tidak ada bimislah tertakib kalimat kok seperti itu. Saya mau infak 100 ribu kecuali 90 ribu. Enggak ada bahasa Arab kok bikin kalimat kok isinya seperti itu. Dan di samping itu khilaful balaghah. Ini bahasa yang tidak fasih. Orang enggak pintar berbahasa. Masa mau bilang saya mau ngasih 20 ribu sama si A, kok bilangnya saya mau mengasih si A itu 100 ribu loh kecuali 80 ribu. Nah, itu orang itu enggak pintar berbahasa, khilaful balaghah. Orang enggak fasih dalam ngomong. Kalau orangnya fasih, orang ngomong ya 20 ribu selesai. Takul bisa-bisanya kau mengatakan ingdilahu mi'atun ilah samanin 100 ribu ke 80 ribu. Kenapa enggak kau katakan saya mau memberikan sama si A itu 20 ribu, kan lebih baik seperti itu. Apa bantahannya? Kalau maka bantahan menurut ulama yang mengatakan sah, ya memang kalimat seperti itu memang tidak fasih, diakui. Berarti mengakuan, mengaku kalau tidak fasih. Filogatul Arabiyah dalam bahasa Arab. Akan tapi tidak fasih itu apa mesti tidak boleh? Ini tidak fasih, namun boleh. Hainau jaiz. Ini memang tidak fasih, namun boleh-boleh saja. Karena jika kita boleh kita bikin kalimat ing bilahumi atau ila isrin, boleh juga kita bikin kalimat ing bilahumi atau ila samani. Tidak ada bedanya min haitsul lafaz. Tidak ada bedanya dari sisi lafaz. Coba, di mana sisi bedanya? Tidak ada. Maka pendapat yang benar, boleh istisna walaupun mustasna lebih dari separuh dari mustasna minhu. Amma law kana kullal mustasna minhu fa inna la yajuz. Wa hadha idza kana al-istisna min adadin aw sibhi, amma idza kana min wasfin fa innahu la ba'sa bihi law zada 'ala nisfi aw istawa'a 'ala kulla. Akram at-talabata ilal muhmilin. Law nadharna ila talabati kullahum la wajadnahum muhmilin. Al-an istisna rafa'a al-hukma 'anil mustasna minhu. Saru kullahum muhmilin. Lakin aku hadza yasihu li anna al-kalimata ila al-muhmilin tasluhu lima idza kana al-muhmil wahidan min alfin aw kullal alaf falaisat nasan fi anal mustasna aktsaru min nisfil mustasna minhu wala anal mustasna qad istawa'a al mustasna minhu wa idza qulna akam atlabata ila man ya'isu minhum fasaw kulluhum yan'isun fa inna yasihu al istisna li anna sumul al mustasna lil mustasna minhu laisa min tarkil hasri wal adati walakin min tarkil wasfi. Oleh hadza qalu fi qawlihi ta'ala inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka. Qali inna hadza istisna'un sahihun wa in kana al-muttabi'una li syaitan akthar min mukhalifina lahu. Lakin hadza istisna'un bil wasfi. Adapun jika mustasna itu menghabiskan kullal mustasna minhu semua mustasna minhu, maka tidak boleh. Hadza idza kana istisna, nah ini berlaku demikian jika istisnanya itu dengan bilangan atau semacamnya. Adapun jika istisnanya itu dengan sifat, maka hukumnya boleh-boleh saja meskipun lebih dari separuh atau bahkan menghabiskan semuanya. Ini bagaimanakah jika istisna itu kok menghabiskan semuanya? Maka kita lihat mustasnanya. Kok mustasna kok bisa menghabiskan semua mustasna minhu? Maka kita lihat mustasnanya. Jika mustasnanya adalah bilangan, atau istisnanya itu dengan pakai bilangan 100 kecuali 100, maka tidak sah. Akan tapi jika dengan sifat, dengan sifat, maka boleh-boleh saja. Lebih dari separuh boleh, bahkan menghabiskan mustasna minhu juga boleh. Contoh, hormatilah murid-murid kecuali yang malas-malas. Launa zorna, seandainya kemudian kita lihat para murid semuanya, kok kita temukan kok malas semua gitu. Padahal sudah dikasih pesan, hormatilah mereka murid-murid tersebut kecuali yang malas-malas. Kita kenalan, lihat, loh kok malas semua. Nah di sini kan ada ilah, namun pakai sifat, itu al-muhmilin. Maka al-an sekarang istisnanya itu menghilangkan hukum dari mustasna minhu. Nah, dan semua wasar ternyata semuanya itu adalah muhmilin, malasan semua. Akan tapi kita katakan istisna seperti ini susah, karena yang namanya kata-kata kecuali muhmilin, pemalas-malas, itu cocok jika pemalas itu satu dari seribu orang atau bahkan seribu dari seribu, artinya semua itu cocok-cocok saja. Falaisat nasan fi anal mustasna akar minis fil mustasna minhu. Maka bukalah kemudian kata nas, maka al-muhmilin itu bukan nas, namun cuma mungkin. Ya namanya ilah muhmilin itu mungkin satu dari seribu, mungkin semua dari seribu orang, ya kan? Namun gak bisa menegaskan, menaskan. Nas itu kan cuma mengandung satu makna, ya kan? Yang namanya nas itu kan satu lafaz yang cuma mengandung satu kemungkinan makna. Kalau ilal mumilin kecuali yang malas-malas, itu maknanya apa? Ya boleh jadi satu, boleh jadi dua, tiga, sampai bahkan boleh jadi seribu dari seribu. Maka kata-kata ilal mumilin itu bukanlah nas untuk bahasa, untuk menunjukkan bahasanya mustasna lebih dari separuhnya mustasna minhu. Enggak kan? Baru kita teliti, kita tengok-tengok dulu, oh ternyata lebih dari separuh. Dan tidak wala anal mustasna, dan bukan pula mustasna itu menghabiskan mustasna minhu. Itu bukan, tidak nas. Cuma ada kemungkinan. Jika kemudian kita katakan hormatilah para penuntut ilmu, para pelajar, kecuali yang ngantuan, yang sedang ngantuk. Fasahu kulluhum yan isun, ternyata semuanya ngantuk semua. Benarkah hukum istisna'nya? Ya sih al-istisna', boleh-boleh saja istisna' seperti itu. Karena ketercakupan mustasna mencakup mustasna minhu laisa an tariqil hasri wal 'adad, bukan dari sisi pembatasan dan bilangan, akan tapi dari sisi sifat. Di antara dalil bolehnya lebih dari separuh dengan apa? Dengan sifat adalah firman Allah. Oleh karena itu para ulama mengatakan tentang firman Allah, iblis mengatakan sunnya hamba. Allah berfirman, sunnya hamba-hambamu, hamba-hambaku lai salaka alaihi sultan, kamu tidak bisa, tidak kuasa apa-apa. Soalnya benar-benar dekat dengan Allah, itu tidak bakalan bisa diganggu oleh setan. Ilamannya tak akan kecuali hamba-hambaku yang mau kepencut sehingga ikut kamu. Coba kalau kita lihat, yang kepencut iblis sama setan lebih banyak mana? Lebih banyak yang kepencut, kepencut separuh atau lebih? Lebih dari separuhnya yang mau tetap jadi hamba Allah. Para ulama mengatakannya dari istisna yang sah, meskipun terikut setan lebih banyak daripada yang menyelisih setan. Akan tapi karena ini adalah istisna dengan sifat ila manita ba'asa, maka boleh-boleh saja. Kemudian syarat yang keempat, wanutku ma'isma iman bikubi yustaratu anutku ay anayantika bil istisna fal istisna bil wabi la yanfa'hu hatta yantika. Wasatu tani fi hadha syarti ayismi'ahu man bikubi yakni yantika bi nutkan yismi'uhu gairahu. Misaluhu lau qala ingdi laka mi'atun wa nama iya asratan nawaniyatan lam yantik fa'inau yalizamuhu mi'atun. Walau kala indi lau mi'atun semakal ila asratan bilisani faqat walam yusmi ahadan fa'inu la yasihu dan la buddha ayusmi aman bikubihi. Wadha mabinin ala anau hal yasul anutku biduni ismail ghairi awla. Yang bani ala hadha mas'alatun fil azgari salah hal istaratu anal insan yusmi'u nafsahu aman bikubihi idha qa'a al-fatihah fi khilaf. Ba'dul lama yakulun la yustaratu madama nataqa wa ilam yusmi wa ba'da'um yakuluna la yasihu. Fal istisna mabinin ala hadha falakala ana indi lau mi'atun wa ini kultu illa asratan kalu masami'na kal ini kultuha kultuhu kultuha fa ina indal qadhi yuhallafu fa idha halafa faha listisna'u. Fasahiyu ana laisa bisartin isma'u man dikubihi. Wana idhan nantakabi alisanu kafa walara ilmu alif layasihu id labudda aismi'a man dikubihi. Syarat yang keempat adalah anutku diucapkan gak boleh batin, namun mak isma iman dikubihi dengan diperdengarkan pada orang yang ada di dekatnya. Ini jadi intinya dipersyaratkan anutku ada ucapan, itu mengucapkan istisna. Jika ada orang melakukan istisna namun dikolbi pakai hati batin, maka istisna yang tidak ada manfaatnya sampai diucapkan. Namun yang namanya mengucapkan itu ada syaratnya menurut Malik, yaitu ayusmi ahu man dikolbi, diperdengarkan pada orang yang di sampingnya. Artinya yun yang dikolbi nutkon benar-benar diucapkan, diperdengarkan pada yang lain. Seandainya ada orang mengatakan ada 100 ribu untuk kamu, kemudian saya batin di hati kecuali 10 ribu tanpa diucapkan layak, maka fa'ina ya lisa mumi atu, maka dia wajib untuk membayar, tetap memberikan 100 ribu. Kalau kola, seandainya ada orang mengatakan saya punya uang 100 ribu untuk dia, kemudian dia mengatakan kecuali 10. Namun itu kecuali 10 ribu itu cuma dengan lisan saja, dia jawabkan dengan lisan tanpa diperdengarkan ahadan kepada seorang lain pun satupun, maka istisna seperti ini tidak sah menurut pendapat Mu'alif. Karena menurut pendapat mu'alif, labuda ayis mi'man dikorbi, harus memperdengarkan suara pada orang yang ada di dekatnya. Nah, wahada, dan ini yaitu persyaratan diperdengarkan orang yang di dekatnya, itu mabniun, itu gara-garanya dibangun di atas pendapat hal yasul anutku. Apakah orang itu bisa disebut mengucapkan tanpa mendengarkan pada orang yang lain ataukah tidak? Jadi aslinya itu syarat pokoknya itu anutku. Sedangkan memperdengarkan pada orang lain itu syarat tambahan. Yang syarat tambahan ini itu berangkat dari perselisihan ulama. Apakah nutku itu dipersyaratkan didengarkan oleh orang lain ataukah saya ngomong orang lain enggak dengar itu sudah nutku? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Wayam bani dan terbangun di atas masalah ini, ala hadat dalam hal ini permasalahan tentang zikir salat. Orang baca doa ruku, doa sujud. Hal apakah dipersyaratkan ketika dia baca doa ruku, doa sujud itu memperdengarkan pada dirinya dan orang yang berada di dekatnya jika membaca Al-Fatihah ataukah tidak? Ya, kalau orang itu membaca Al-Fatihah salat sendirian misalnya, apakah kemudian dia harus cukup umat saja? Ataukah harus kemudian umat umi dan ada suaranya? Maka apa? Maka dalam ini ada dua pendapat ulama. Ba'dul ulama yaqulun, sebagian ulama mengatakan la yusyaratu, tidak dipersyaratkan. Ini mazhab Malikiyah. Madama nataqa, selama diucapkan wa ilam yismi, meskipun tidak diperdengarkan pada orang lain. Ba'dhum yaqulun, ulama yang lain mengatakan la yasihu, kalau cuma diucapkan sendirian yang lain di sampingnya enggak dengar, maka itu tidak sah sholatnya. Harus diperdengarkan pada orang lain, dan itu pendapat jumhur ulama, termasuk diantaranya Imam Nawawi, Imam Syafi'i dan Imam Nawawi. Nah, pendapat yang dipilih oleh Al-Imam, mana yang rajih? Yang rajih insyaAllah bagaimana pendapat Al-Imam Muslimin di Sahih Mumtah. Al-Imam Muslimin di Sahih Mumtah dan merajihkan pendapat tidak dipersyaratkan isma, tidak dipersyaratkan untuk memperdengarkan bahasa orang lain. Ketika diucapkan ya sudah, maka sudah dianggap diucapkan. Dan itu pengertian mengucapkan secara bahasa. Karena siapa yang menetapkan lebih dari itu wajib mendatangkan dalil. Selama tidak ada dalil, maka tidak wajib memperdengarkan. Maka istisna itu mabniun dibangun di atas perkara ini. Seandainya ada orang mengatakan, saya punya uang 100 ribu untuk dia, kemudian saya mengatakan kecuali 10 ribu, ya, kemudian saya mengatakan kecuali 10 ribu, kemudian banyak orang mengatakan kami tidak dengar, kemudian dia mengatakan, nah, saya sudah mengatakannya. Maka ketika kemudian diributkan sampai qadhi, sampai mahkamah, sampai pengadilan, yuhallah, maka dia akan diminta untuk bersumpah. Ya, si yang mengucapkan tadi ilang asratan tadi diminta untuk bersumpah. Faidha hafa, jika dia berani sumpah, maka istisnanya sah. Karena dia sudah mengucapkan dan tidak dipersyaratkan harus diperdengarkan. Maka pendapat yang benar, laisa bisyartin, tidak dipersyaratkan isma uman dikurbi, memperdengarkan suara pada orang yang berada di dekatnya. Jika seorang itu napaka bi alisa, lisannya sudah mengucapkan, kata maka sudah cukup, sudah selesai. Meskipun menurut pendapat mu'alif tidak sah, karena tidak boleh tidak harus memperdengarkan pada orang lain. Itu pendapat mu'alif. Ini dirajikan oleh Syekh Utsaimin, agar diucapkan meskipun tidak ada suaranya. Dan ini kita buktikan dengan sumpah dia. Dia berani bersumpah kalau mengucapkan demikian, mengucapkan istisna, istisna saja sampai qadhi ya. Maka kalau ternyata dia berani sumpah, maka istisnanya sah. Ada pertanyaan? Tadlis itu gimana? Tadlis? Tadlis ngomong habis itu dia apa? Tadlis itu ngomong habis itu dia diam. Itu ngomong lagi. Ini kan, ya pembahasannya sama, cuma ini bab apa gitu kan. Kalau untuk istisna itu tidak di, ya, diperkatakan ya harus mutasil. Kalau nanti tidak dipersyaratkan mutasil ya enak nanti orang ngelarat-ngelarat seenaknya. Dan apa? Kita pun tidak nerima kan, baru 2 jam kok baru dikecualikan. Kalau itu kan, ya itu bisa aja digunakan untuk tadlis. Kalau dalam ilmu hadis tadlis dengan cara demikian. Atau bisa orang itu salah sangka, nanti terjadi mudroj. Jadinya tekan hadis selesai, berhenti, setelah itu kemudian diam. Nah dia mengucapkan apa? Perkataannya sendiri. Namun orang tidak paham, dikira masih terusannya. Yang ngomong tadi di katanya tadi yang pas nanti kalau ngomong mana ustaz dunia? Itu kalau ditanya mana ustaz nabi dunia? Mana ustaz nabi dunia tadi yang di katanya tadi yang menurut? Tadi yang menurut yang apa? Nasa. Yang masa ngomong nasa. Tidak bisa. Terus mana ustaz nabi dunia ngomong mahdud karena sudah maklum ustaz nabi dunia ya tadi kontaknya itu. Nah itu kan berarti ada tikrar. Ada pengulangan kalimat. Ada pengulangan kalimat. Dan itu terlalu takalluf, terlalu dipaksakan. Ya misalnya ini depan tadi berarti istisna gitu. Terlalu memaksakan diri kalau kemudian dan bikin takdir gitu. Terlalu memaksakan diri. Takalluf. Hah? Ya kalau perkataan satu hal yang takalluf jelas gak diterima. Nampak sekali kalau itu memaksakan diri kan orang. Dan itu kalau untuk hujan-hujan gak kuat. Untuk kalau ada orang ya orang tuh diskusi, dia terlalu memaksakan supaya kemudian benar dia paksa-paksakan, dia cari hilah-hilah untuk itu ya. Orang, walah kamu cuma memaksa-maksakan diri ya, gak bisa diterima. Meskipun boleh jadi ya secara sisi bahasa itu bisa aja gitu. Secara sisi kalimat, secara lurutan boleh gitu. Tapi ya, orang melihat itu takaluf gitu. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam w